Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 82. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka terhadap kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syarhun, penjelasan. Qala Ibnu Jarir, haddathani al-Muthanna wa saqa bisanadihi anir Rabi'i ibni Anasin. Qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdahu. Berkata Ibnu Jarir, mufassir, haddathani al-Muthanna. Muthanna ini majhul, tidak dikenal di kalangan para ulama, dan khabarnya orang yang majhul tidak diterima. Ini juga kita berhati-hati, jika kita mendapatkan kabar dari seseorang yang tidak kita kenal, jangan serta-merta diterima. Naam, diperjelas siapa dia. Karena orang yang majhul itu tidak kita ketahui apa maksud penyebaran kabar. Ini yang pertama. Apalagi zaman sudah banyak dengan fitnah, seperti situs-situs di internet. Ya, jangan asal buka, jangan asal baca, jangan asal ya membicarakan tentang Islam. Yang penting siapa saja diterima, tidak boleh. Karena situs-situs yang ada majhulul hal, kita tidak tahu siapa pengelolanya, ya, naam, bagaimana orangnya, bagaimana adalahnya. Karena ini berhubungan dengan din, berhubungan dengan agama, maka mengambil ilmu itu harus dari sumber yang mauthuq, yang terpercaya, orangnya kenal, ya, sumbernya jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan ilmiahnya, sanadnya. Adapun kalau sekedar kila waqal, katanya, dikatakan, maka jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsu ya bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu mendapatkan dosa kalau dia mengatakan semua yang dia dengar. Tidak ada tabayyun, tidak ada tasabbut. Ya, enggak ada pengecekan dalam pengambilan kabar. Tidak pula ada cross check dalam menyampaikan kabar. Baiknya fitnah yang terjadi itu seperti itu. Ya, ketika mengambil tidak dilihat dari siapa, ketika menyampaikan tidak dilihat apakah kabarnya betul atau salah. Nah, seperti hatibul lail, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Berbahaya, dia tidak tahu apakah ini kayu, apakah ular, apakah binatang. Dia ambil, dia ikat, ya bisa saja sendirinya apa binasa. Yang dia ikat itu adalah binatang-binatang berbisa. Nah, jadi kalau dalam ilmu hadis satu dari pembawa kabar tadi majhul, maka hukumnya adalah orang tadi, maka hadisnya adalah dhaif, ditolak. Dan musanna yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam sanad ucapan ini adalah rajulun majhul, seorang yang tidak dikenal. Dan dia menyampaikan dengan sanadnya sampai Rabi ibni Anas. Qala, mengatakan Rabi ibni Anas, al-iman yang diinginkan dengan iman alladzina amanu adalah al-ikhlasu lillahi wahdahu, yaitu mensucikan niat hanya untuk Allah. Walaupun ucapannya ini adalah ucapan yang sahih, tetapi kalau pembawanya tidak sahih, maka kita berhati-hati. Kita ambil dari mana mereka mengambil. Ya khudu min haitsu akhadhu, ambillah ya dari mana mereka mengambil. Jangan diambil dari mereka. Mereka mengambil dari mana sumbernya, maka kita langsung merujuk ke sumber tadi. Jangan mengambil dari lisan orang-orang yang sudah terfitnah. Ya, jangan mengambil dari lisan orang-orang yang sudah terfitnah, tapi ngambil dari sumbernya langsung. Naam. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah. Ibnu Katsir juga seorang mufassir dan tafsirnya termasuk, kata para ulama, ahsanu tafasir, kitab yang paling bagus dalam bab tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau memberikan sebuah tafsir dalam ayat yang kita baca tadi, ai haula'il ladina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu. Orang-orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Lam yushriku bihi syai'a, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yaumal qiyamah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Al muhtaduna fid dunya wal akhirah, yang mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Ikhlas dalam beribadah dan tidak berbuat syirik terhadap Allah. Intinya ini. Dari inti yang satu ini nanti akan bercabang sekian banyak cabang. Karena ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Setiap apa dari perbuatan, ucapan yang Allah ridha, ya, maka itu adalah ibadah. Harus diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qala Ibnu Zaid, beliau adalah Abdurrahman bin Aslam. Wa Ibnu Ishaq Muhammad sahibu sirah, Muhammad bin Ishaq, hadha minallahi ala faslil qada, ini adalah dari Allah untuk memutuskan keputusan. Baina Ibrahim wa qaumi, antara Ibrahim dan kaumnya. Jadi ucapan dalam tafsir tadi, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, adalah untuk faslul qada, untuk mencari keputusan atau untuk memutuskan antara Ibrahim dan kaumnya. Wa an ibni Mas'udin lamma nazalat hadhihi al-ayah qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsah qala alaihi salam inna syirka la dhulmun adzim. Luqman 13. Dari Ibnu Mas'ud, sahabi mufassir, seorang sahabat yang juga termasuk dari golongan mufassirin, ketika ayat ini turun, para sahabat bergetar jiwa-jiwa mereka, sehingga mereka datang kepada Rasul dan langsung bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya ya Rasul? Karena sahabat menyangka bahwasanya kezaliman di sini artinya dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah dosa? Kalau seandainya hal ini dimasukkan juga terhadap keumuman dosa, kita tidak ada yang selamat ya Rasul. Maka Rasul menjawab dengan menenangkan mereka, inna syirka la dhulmun adzim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, dan ini merupakan da'bus sahabah, merupakan adat kebiasaan para sahabat, yata'adab ma'a ahlil ilmi, mereka beradab dengan ahlul ilmi. Jika terjadi permasalahan yang bersangkutan dengan jin, ya mereka langsung kembali kepada ahlul ilmi untuk mencari keputusan dan tidak haud, ya tidak kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ini adab. Para sahabat langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya mencari kepastian. Ya, mencari kepastian dari apa yang mereka ya iskalkan tadi. Tidak kemudian khaut, tidak kemudian berdebat di antara mereka sehingga akan terjadi saling berselisih, terjadi ya saling membelakangi wa ila akhirih dari mafasid kejelekan-kejelekan. Naam, yang merugikan mereka. Sehingga ketika mereka datang kepada Rasul mendapatkan jawaban yang pas, selesailah pertikaian mereka. Naam. Dan ini termasuk adab talib ma'asyikhih, ya, adab seorang ya talib dengan syekhnya, dengan muallimnya, bertanya pada urusan-urusan yang mereka tidak paham, bertanya pada perkara-perkara diniyah yang mereka belum sampai ilmunya, ya, belum sampai akalnya, sehingga akan mendapatkan jawaban yang ya menghilangkan dahaga. Seperti itu. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadih. Kemudian juga al-Imam al-Bukhari membawakan dengan sanadnya, dengan pembawa-pembawa khabar. Faqala haddatsana Umar ibn Hafs, haddatsana Abi, haddatsana al-A'mash, haddatsana Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah qala laysa kama taqulun lam yalbisu imanahum bidhulmin fi syirkin awalam tasma'u ila qawli luqmana libnihi ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun azim. Al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya membawakan sebuah riwayat yang disertakan di sana sanadnya, dan ini adalah kebiasaan para ulama di dalam menjaga amanah ilmiah, ketika menyampaikan sebuah hadis dibawakan pembawa pembawanya, dari siapa sehingga jelas. Jangan-jangan di antara pembawa-pembawa hadis ini ada orang yang terkenal dengan kedustaan, orang yang terkenal dengan kelemahan, orang yang terkenal dengan dhaif kebid'ahan sehingga ditolak. Ini kebiasaan para ulama yang tentunya amat pantas bagi kita untuk bisa mencontohnya. Jadi ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, kalau kita misalkan itu nukilan, sampaikan dari fulan, na'am, atau dari alan dari yang sebelumnya, kalau itu ucapan kita maka katakan inilah ucapanku. Nah, seperti itu, sehingga apa bisa dipertanggungjawabkan. Ketika nanti ada kesalahan bisa langsung dirujuk kepada sumber. Tidak kemudian ketika salah, oh ini fulan, fulan, oh ini enggak, ini dari fulan. Ya, enggak sering lempar-melempar. Naam. Kalau dalam urusan dunia itu bisa ruwet, apalagi masalah agama yang mana ya, taruhannya apa? Surga dan neraka. Naam. Haddatsan Umar ibn Hafs. Umar bin Hafs termasuk syekhnya Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari memiliki banyak sekali guru, dan tidak semua guru beliau ya beliau pilih untuk pengambilan riwayat. Naam. Bahkan di antara murid dari Al-Bukhari adalah Muslim. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Tetapi kita enggak menemukan satupun di Sahih Muslim beliau membawakan hadis yang diambil dari Al-Imam Al-Bukhari. Karena saat itu terjadi fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah antara Bukhari dengan Dzuhli. Ya, Bukhari dituduh dengan ucapannya khalqul Quran, bahwasanya khalqu af'alil ibad, bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Perbuatan kita ini ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah. Ya, padahal ini adalah ucapan yang didustakan kepada beliau. ya, ucapan yang didustakan kepada beliau. Nah, sebagian khabar yang tersebar itu karena salah pahamnya yang memahami, ya, gurunya mengucapkan apa, yang dipahami apa, sehingga terjadi fitnah yang besar saat itu, ya, antara siapa, Imam Bukhari dan Imam Dzuhli. Kisah ini secara lengkap disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Bukhari. Di sana fitnah yang terjadi antara kedua imam, Imam Dzuhli dan Imam Bukhari. Ya, karena terjadi fitnah yang besar ini sampai Imam Muslim mengatakan, ya, saya tidak akan meriwayatkan dari beliau. Walaupun mengakui bahwasanya Bukhari adalah gurunya, tetapi tidak satu pun kita temukan di Sahih Muslim beliau membawakan satu riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana hal ini kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Nah, dan itu fitnah-fitnah para ulama, ya, fitnah-fitnah yang terjadi pada mereka. Haddathani Abi, haddathani Al-A'mash. A'mash termasuk Rijalul Bukhari. Beliau adalah seorang yang buta, tetapi pembawa ilmu. Kebutaan dia, cacatnya dia tidak menghalangi dari tafaqquh fid din. Ya, apalagi kalau kita seorang yang sehat wal afiat, ya, tidak punya kelainan. Taib, tidak punya cacat, maka lebih utama untuk kita lebih bersemangat, terlebih pada ayyamul fitan, kita hidup pada hari-hari fitnah. Haddatsan Ibrahim, dari Ibrahim, an Al-Qamah, dari Al-Qamah, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabi al-jalil. Qala, ketika ayat ini turun, yaitu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Qulna ya Rasulullah, maka kami mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Baik, sampai di sini kita bisa ambil fawaid bahwasanya mereka para sahabat itu sungguh sangat mentadaburi Al-Qur'an. Ya, tadabbur ma'anil Qur'an. Mentadaburi, menghayati isi dari kandungan Al-Qur'an. Ya, sehingga disebutkan juga dari mereka, mereka tidak melewati 12 ayat kecuali mereka sudah paham dan mengamalkan. Sehingga pada masa sahabat itu, kalau ada sahabat yang sudah bisa menghafalkan surat Al-Baqarah, ini punya kedudukan yang tinggi. Berarti apa? Dia paham ayatnya, dia paham maknanya, dan dia sudah mengamalkan apa yang dia baca. Besar. Ya, kedudukan dia di hadapan para sahabat. Sehingga ketika turun ayat ini, mereka resah, menunjukkan keimanan. Jadi termasuk di antara tanda iman seorang hamba itu ketika disebutkan sebuah dosa, kemudian dia merasa melakukan dosa tadi sungguh hatinya sangat menyesal. Ya, dan berusaha untuk khalas, untuk mencari jalan keluar dari dosa tadi. Ya, dia mengingat bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada bukti imannya seorang hamba. Tetapi kalau dia seorang ahlul ma'asi, kemudian disampaikan tentang adab-adab ma'asi, ya, kemudian tidak sama sekali menggetarkan hatinya, maka ini dipertanyakan keimanan yang telah dia aku-akui selama ini. Sungguh tidaklah ada seorang mukmin ketika disinggung dosa-dosanya melainkan dia akan bersedih. Nah, qala, maka Rasul menjawab, bertanya kepada langsung sumber ilmu, laisa kama taqulun, sesungguhnya perkaranya itu bukan seperti yang kalian sangka. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidaklah mereka mencampurkan iman dengan kezaliman, ai bisyirkin, dengan kesyirikan. Zulmin di sini adalah syirik. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku jangan engkau persekutukan Allah. "Sesungguhnya inna syirka la dzulmun adzim," sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadzal hadits fi sahih wal mustadrak wa ghairihima. Hadis ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari, dalam Mustadrak Al-Hakim dan juga yang selain keduanya. Wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'ala ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Musnad Ahmad, ketika ayat ini turun maka para sahabat terasa sangat berat hati mereka, sesak dada mereka. Kemudian faqalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadhlim nafsah, bertanya wahai Rasulullah siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Qala innahu laysa alladhi ta'nun alam tasma'u ma qala al-'abdus salih ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim innama huwa syirku. Ini lafaz yang lain semakin mengokohkan tentang keabsahan khabar ini. Maknanya sama. Wa'an Umar annahu fassarahu bidzambi fayakunu al-ma'na al-amnu min kulli adzabin wa qala al-Hasan wal kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Dan dari Umar beliau menafsirkan bidzambi ini dengan dosa. Naam, tetapi sanad yang sampai kepada beliau tidak sahih. Ya sanadu ilaihi la yasih. Sanad yang di Naam bawakan sampai kepada Umar tidak sahih. Fayakunul ma'na al-amnu min kulli adzab. Naam, jadi ulaika lahumul amnu ay al-amnu min kulli adzab. Dia akan diberikan keamanan dari setiap azab. Wa qala al-Hasan wal Kalbi, berkata al-Hasan dan al-Kalbi termasuk salah seorang dari kalangan ulama mufassirin, ulaika maka mereka itu yang tidak mencampur adukkan tauhid dengan ya kesyirikan, maka mereka mendapatkan al-amnu fil akhirah, keamanan yang sempurna di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtaduna fid dunya, dan mereka akan mendapatkan hidayah di dunia ini. Apa ciri seseorang mendapatkan hidayah? Ya, ciri seseorang mendapatkan hidayah adalah dimudahkan dan diringankan dirinya untuk senantiasa terus tafaqquh fid din, mempelajari agamanya. Karena hidayah tidak mungkin dibangun di atas kebodohan. Ya, orang ngaku dapat hidayah kemudian dia ya nyepi di gua-gua, ya ini bukan hidayah, tetapi apa? Subul syayatin, jalan-jalannya syaitan. Hidayah itu petunjuk dan petunjuk itu perlu dipelajari. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan sebuah jalan syukur dan jalan kufur. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia ini tertanda dengan apa? Thalabul ilmi. Maka disebutkan dalam hadis, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap sang hamba sebuah kebaikan, diberikan ya jalan untuk tafaqquh fid din. Diberikan jalan, kemudahan. Sesibuk apapun diberikan jalan dan kemudahan untuk tafaqquh fid din. Itu hidayah. Mendapatkan hidayah di dunia. Kemudian setelah dia mendapatkan hidayah untuk menuju majelisul ilmi, Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilham untuk memahami ilmu. Setelah diberikan ilham untuk memahami ilmu, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah Naam dia miliki. Sehingga dia berjalan di atas ilmu sekaligus berjalan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, "Walladzina saqqa 'alaihim Dhannu anna dhulmal masyruta huwa dhulmul abdi nafsahu. Penjelasan dari Syekhul Islam yang dibenci oleh kaum mulhidin, dibenci oleh orang-orang yang mulhid, kaum komunis dan lain sebagainya, musuh-musuh agama. Syekhul Islam sangat dibenci oleh mereka. Dan orang-orang yang merasa berat dalam hati mereka dengan turunnya ayat tadi, mereka menyangka bahwasanya zalim yang disyaratkan dalam ayat adalah zalimnya seorang hamba terhadap dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam. Siapa yang selamat dari maksiat? Ya, tidak ada. Kecuali mereka para rasul yang telah Allah berikan ismah, kemaksuman. Selain daripada mereka, maka la yutman, tidak ada jaminan sama sekali. Dan bahkan saking seringnya seorang hamba itu terjatuh ke dalam maksiat, sampai menjadikan maksiat tadi sababan lin nikmah, untuk sebab memperoleh nikmat. Maksiat yang dia lakukan, dia jadikan wasilah untuk mendapatkan nikmat. Sementara tidak akan mungkin. Beliau juga menyebutkan, fa'lam annal ma'siyah la takunu sababan lin nikmah. Ketahuilah maksiat itu selama-lamanya enggak mungkin menjadi sebab mendapatkan kenikmatan. Nah, kalau engkau dengan sebab maksiat kok dapat nikmat, menangis, jangan malah bersenang hati. Kenapa? Itu istidrajun minallah, istidraj, azab yang ditunda. Tiap hari full maksiat, tetapi kok dapat nikmat terus. Kalau menimpa pada diri kita, diri Anda, segeralah kembali kepada Allah dan menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu azab dari Allah. Semakin Allah bukakan pintu nikmat dengan sebab maksiat, maka Anda akan semakin jauh daripada ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati sudah lalai, badan sudah banyak berkecimpung dalam maksiat, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan orang yang terjelek. Nah, kata beliau, selama-lamanya maksiat enggak akan menjadi sebab untuk memperoleh kenikmatan. Kata beliau, mereka itu, para sahabat yang merasa berat hati mereka dengan turunnya ayat ini, mereka menyangka bahwasannya kezaliman tadi adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Sementara siapa yang selamat? Wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu. Sementara tidak ada aman di akhirat, tidak ada petunjuk di dunia, kecuali bagi siapa yang tidak menzalimi dirinya. Bersedih mereka. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillah. Maka Rasul paham kekalutan yang dialami oleh para sahabatnya, maka segera Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yashfis sudur, yang bisa menyembuhkan dada yang sedang galau. Ini galau mereka itu berhubungan dengan akhirat mereka. Kalau sudah yang dibicarakan akhirat, mereka langsung terasa terbayang. Kalau sekedar dunia maka tidak seperti ini kekalutan yang ada pada mereka. Kenapa? Hal itu buah dari keimanan yang ada pada mereka. Dunia ini bukan pembanding seseorang mendapatkan nikmat atau tidak. Taib. Itu kalau kita mengetahui hakikat dari dunia, maka kita akan merasa tenang dengan apa yang kita miliki dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah dibagikan kepada kita. Adapun mereka ketika dibicarakan masalah azab, masalah annar, masalah jannah, langsung serta-merta tumbuh keyakinan mereka, tumbuh iman mereka. ya, sangat ketakutan. Ya, ketakutan mereka dengan akhirat lebih dari ketakutan mereka dengan kefakiran di dunia. Syaqqa 'alaihim, menunjukkan betapa ya kalutnya mereka saat itu. Subhanallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan mereka. Rasul berikan jawaban bahwasanya yang diinginkan dengan kezaliman adalah kesyirikan. Fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanuhu bidzulmin. Maka tidak akan terhasilkan sebuah keamanan, sebuah petunjuk, kecuali bagi siapa yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulmi, karena sesungguhnya orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman ini, yaitu syirik, kana min ahlil amni wal ihtida', kata beliau, maka dia termasuk orang yang mendapatkan aman dan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana dia termasuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qoulihi ta'ala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan kitab ini terhadap orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, maka sebagian daripada mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Jadi walaupun seseorang itu terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dipilih oleh Allah, terkadang dia terjatuh ke dalam kezaliman. Ya. Naam. Tetapi ya, ketika dia segera menyadari kezaliman tadi dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang baik. Salah, sadar dan bertobat. Naam, kalau orang belum pernah terjatuh ke dalam kesalahan, menurut dia ini dipertanyakan kebaikannya. Jika dia sadar akan kesalahan, belum tentu dia akan kembali. Karena orang yang memiliki akal sehat pasti dia akan mengaku kesalahan. Naam. Beda kalau orang yang tidak mau mengaku kesalahan, merasa dia tidak punya salah, sehingga apa? Jauh dari pintu taubat. Jadi kalau orang sudah berbuat salah kemudian dia rujuk dari kesalahan, inilah orang yang baik. Karena rujuk dari kesalahan itu bukan perkara gampang. Ya. Rujuk dari kesalahan itu bukan perkara yang gampang. Menyalahkan gampang, tapi rujuk dari kesalahan sulit. Belum tentu saat kita menyalahkan seseorang dia salah. Ya. Kemudian dia rujuk, jika itu menimpa kita, kita akan bisa seperti dia. Naam, belum tentu kita bisa seperti dia. Berapa banyak seseorang yang bisa menyalahkan, tetapi ketika dia salah, dia berkelit ke sana, berkelit ke sini. Maksud saya, ya seperti ini, ya berkelit ke sana kemari. Tidak bisa seperti orang yang dia salahkan, langsung kembali dan rujuk. وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يُؤَخَذَ أَحَدُهُمْ بِذُلْمِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا جَاءَ بِهِ, tentunya. Dan ini, yang seperti ini, ketika seseorang datang menghadap Allah dengan kezaliman, tidak meniadakan dia akan diadab dengan kezaliman. Jika dia datang dengan membawa kezaliman dan belum bertaubat, diadab sesuai dengan kadarnya. بِذَنْبٍ إِذَا لَمْ يَتُبْ, dengan sebuah maksiat dosa jika dia belum bertobat. Jadi ya, keadaan seorang hamba nanti di akhirat, mereka yang terjatuh ke dalam kemaksiatan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai masa adab, kemudian Allah ambil, kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah dari kebaikan, dia lihat. Dan barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah kejelekan pun dia lihat balasannya. Waqad sa'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya, juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa risau, rasa sedih, rasa khawatir yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Ya. Khawatir dirinya akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini di antara gambaran iman para sahabi, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana orang yang demikian keadaan iman mereka kemudian oleh kaum Rafidah ya khubatha ya dilaknat, dicaci, dimaki, tidaklah melainkan karena misi kepentingan, dari kepentingan ya syaitan yang ada pada mereka. Beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibuka al-la'wa, fadhalika ma tujzawna bihi. Wahai Abu Bakrin, bukankah terkadang menimpamu rasa lelah, menimpamu rasa sedih, menimpamu berbagai macam ujian dan cobaan? Fadhalika, maka itulah, ma tujzawna bihi, kalian dibalas dengannya. Jadi terkadang ketika seorang hamba yang mukmin, yang muslim, dia melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, maka Allah segerakan azabnya di dunia ini. Ya, fani'madzak, maka sebaik-baik perkara itu. Ya, mungkin kita berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan musibah, baik dari harta, baik dari keluarga, baik dari badan, baik dari sekian dan sekian. Allah ingin ya membersihkan kita di dunia ini. Jadi musibah yang mendatangi kita itu bukan ya semuanya adalah karena sebab kebencian Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antaranya adalah karena sebab rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin, disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dan yang namanya ujian, apapun yang menggelisahkan hati maka itu ujian. Dan bahkan sampai siraqun na'al, tali sendalmu putus, fayu'jaru bihi, maka akan diberikan pahala dengannya jika engkau bersabar. Itu semuanya bentuk-bentuk daripada takfirud dzunub, kata Rasulullah, bentuk-bentuk daripada penghapusan dosa seorang muslim di dunia ini. Jadi kalau misalkan Allah memberikan ujian kepada Anda, kepada antum, ya. Na'am, maka bersyukurlah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan ya dosa-dosa kita di dunia ini. Kemudian introspeksi diri kita dan kembali segala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannah, maka beliau menjelaskan seorang mukmin yang jika mati dia masuk jannah, qad yujziya bi sayyi'atihi fid dunya, terkadang dia diberikan ya balasan kejelekannya di dunia ini. Ya, jadi semakin kuat iman, semakin kuat Islam, semakin kuat sunnah, ketika dia berbuat dosa disegerakan azabnya di dunia. Ya, semakin dia sabar berarti semakin teruji imannya, semakin kokoh keislamannya. Nah ini, jadi seorang mukmin yang jika dia meninggal masuk jannah, terkadang dia sudah diberikan balasannya dari kejelekan-kejelekannya di dunia ini. Jadi tidak perlu nanti di akhirat dia dilemparkan ke neraka dulu, dicuci dulu, baru kemudian dimasukkan ke surga. Tidak, langsung diazab di dunia. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil masaibi, dengan berbagai macam masaib, musibah-musibah. Qala faman salima min ajnasi dzulmi tsalats. Tsalatsa, barang siapa yang selamat dari jenis-jenis kedzaliman, yang tiga itu, apa yang pertama? Syirik. Asyirki wa dzulmil ibad, kedzaliman dia terhadap hamba yang lain. Wa dzulmihi li nafsihi bima duna syirki, kedzaliman dia terhadap dirinya selain dari kesyirikan. Kana lahu al-amnu tamu wal ihtida'u tam, maka dia mendapatkan jaminan aman sempurna dan jaminan petunjuk yang sempurna. Tapi siapa ya yang selamat? Naam, mungkin kita bisa selamat dari kesyirikan. Tapi apakah kita bisa selamat dari kedzaliman kita pada orang lain? Naam, mungkin kita bisa selamat dari kesyirikan, mendzalimi orang lain. Tetapi apakah kita bisa selamat dari perbuatan maksiat pada diri kita? Tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Naam. Wa man lam yaslam min dzulmihi li nafsihi, maka barang siapa yang tidak selamat dari kedzaliman dia terhadap dirinya, kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqa, maka dia masih mendapatkan jaminan aman dan jaminan petunjuk secara mutlaknya. Mendapatkan, tapi enggak sempurna. Naam. Bimakna, dengan makna, dengan arti, annahu la budda ayyad khulal jannah, tetap dia bisa masuk jannah. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dia dijanjikan dalam ayat yang lain. Bisa dia masuk jannah? Bisa. Na'am. Wa qad hadahullahu ila siratil mustaqim, Allah telah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Alladzi takunu akibatu fihi ilal jannah, yang mana akibatnya nanti akan bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida', tetapi ya, dia mendapatkan kekurangan aman dan petunjuk. Bihasabi ma naqasa min imanihi bi dzulmihi li nafsihi, sesuai dengan kurangnya ya dari imannya karena sebab kedzaliman dia terhadap diri sendiri. Jadi semakin kita berbuat maksiat, iman kita semakin berkurang. Semakin kita menghindari dosa dan maksiat, maka keimanan kita semakin menebal. Nah, walaisa muradun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama huwa syirku, dan tidaklah maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya sesungguhnya kezaliman itu adalah kesyirikan. Anna man lam yusyrik asyirkal akbar yakun lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Jadi yang dimaksud, bukanlah yang dimaksud dengan ucapan beliau hanyalah dia merupakan kesyirikan. Sesungguhnya seseorang yang tidak berbuat syirik dengan syirik besar, maka dia mendapatkan aman yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Itu bukan maksud Nabi SAW. Fa'inna ahadithahu kathirah, sesungguhnya hadis-hadis Rasul itu banyak. Ya, dan di antara cara kita memahami hadis yaitu dengan mengumpulkan seluruh hadis yang ada pada bab itu. Dikumpulkan, dipahami sehingga sempurna. Adapun di antara ihtijaju alil bid'ah, cara berihtijaj, cara berdalilnya alul bid'ah adalah mengambil satu riwayat dan meninggalkan riwayat yang lain, yang menjelaskan riwayat yang masih global tadi. Ya, sehingga kita banyak ya mendapati istidlalnya alul bid'ah itu bertentangan dengan istidlalnya ahlus sunnah. Ya, kenapa sebabnya? Bedanya kalau ahlus sunnah alul hadis, ketika mereka hendak berihtijaj dengan sebuah hadis, beristidlal dengan sebuah na'am nas, dikumpulkan semua nas yang ada kemudian baru disimpulkan. sesuai dengan kehendak Allah dan juga Rasulnya. Ala fahmi sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak diambil satu hadis, ditinggalkan hadis yang lain, sementara ini adalah menjelaskan hadis yang ada. Kebiasaan ahlul bid'ah memotong ucapan, mengambil ya hadis yang sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan hadis yang lain. Nah, sebagaimana kaum Mu'tazilah ya yang berihtijaj dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an tetapi tidak mau mengumpulkan semua yang berhubungan dengan ya permasalahan tadi. Seperti yang ma'ruf, mereka mengganti harakat u menjadi harakat a. Wa kallamallahu Musa diganti dengan wa kallamallaha Musa. Ya, Musa mengajak bicara Allah. Itu menurut kaum Mu'tazilah. Ya, sementara mereka melupakan ayat yang lain, wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Ya, dan Allah mengajaknya bicara. Ya, meninggalkan ayat wa kallamahu rabbuh dan hanya mengambil ayat wa kallamallaha Musa. Ya, kalau dalam ilmu nahu, wa kallamahu rabbuh, di sini ada dhamir yang bersentuhan dengan fi'il, ya, yang disebut dengan dhamir nasab munfasil, dhamir yang nantinya menjadi objek. Subjeknya adalah rabbuh. Jadi tidak bisa ditakwil wa kallamahu rabbah, mau jadi apa rabbahnya. Ya, ditinggalkan ayat yang ini, ngambil ayat yang itu saja. Itu diantara mayoritas pendalilan ahlul bid'ah. Walaupun tampaknya mereka membawakan ayat, walaupun tampaknya mereka membawakan hadis, ternyata hadis itu masih ada penjelasan dari hadis yang lain yang bisa ya menjelaskan secara detail apa makna ayat atau hadis tersebut. Beda dengan ahlu sunnah yang mereka adalah transparan dalam menyampaikan adillah, dikumpulkan semuanya dan mereka mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ma'anususil Qur'an, bersama dengan nas-nas Al-Qur'an, tubayyinu anna ahlal kabair mu'arraduna lil khauf. Para pelaku dosa besar itu mereka akan mendapatkan rasa takut yang mencekam. Ya, akan mendapatkan rasa khawatir. Lam yahsul lahum al-amnu tam wal ihtida'u tam. Tidaklah mereka mendapatkan sebuah keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Di akhirat nanti mereka ada rasa khawatir. Ya, beda dengan ahlu tauhid yang sempurna, enggak ada rasa sama sekali kekhawatiran. Ya. Alladzi yakununa bihi muhtadina ila siratal mustaqim. Yang mana dengannya mereka bisa ya diberi petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amallahu 'alaihim, jalan yang Allah berikan ya kenikmatan kepada mereka, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari para anbiya, ya, para nabi, para syuhada, para salihin, min ghairi adzabin, tanpa adab. Jadi ahlu tauhid yang mereka asin lillah, jika mereka tidak diberikan adab di dunia sebagai penebusnya, maka mereka kelak di akhirat akan mendapatkan rasa takut dan akan mendapatkan atau mencicipi daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala salamah. Yahsuru lahum, yang akan mereka dapatkan. Bal ma'ahum asrul ihtida'i ila sirat wa ma'ahum asrul ni'matillahi taala 'alaihim wala buddalahum min dukhul jannah. Tetapi mereka masih memiliki petunjuk secara ya asalnya ke dalam jalan yang lurus, mereka juga masih mendapatkan kenikmatan dari Allah taala dan mereka juga masih mendapatkan jatah untuk masuk jannah. Ini yang diinginkan oleh beliau. Naam, tentang masalah seputar perkara ini. Jadi seseorang yang dia muwahhidun, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Ya, dia tidak pula berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Tidak pula dia berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan perbuatan dosa dan maasi, maka dia mendapatkan kesempurnaan, rasa aman di akhirat dan petunjuk di dunia. Sempurna. Tetapi jika dia terbebas dari kesyirikan, tetapi masih suka berbuat zalim terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, maka mereka masih mendapatkan aman, masih mendapatkan petunjuk, tetapi tidak sempurna seperti yang pertama. Apakah mereka juga mendapatkan jannah? Naam, mereka masih mendapatkan jatah jannah. Terkadang mereka diuji di dunia sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Nah, jadi ketika kita menghadapi ujian di dunia ini, hadapi dengan tabah, hadapi dengan sabar. Ujian itu banyak, ujian dengan kemiskinan, ya, ujian dengan hidup sederhana, ujian dengan masyakil, permasalahan-permasalahan keluarga, permasalahan-permasalahan pekerjaan dan sebagainya, permasalahan-permasalahan dakwah, itu semuanya ujian. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk takfirudz dzunub li abdihi, untuk menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu penjelasan beliau seputar naam hadis tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selanjutnya bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa kita buahkan dengan amalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ila hadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Ada muskilah silakan ditanyakan. Kalau tidak ada tafadhalu.